Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arsyi wa midada kalimatih. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Al-asatiyatul kiram, ikhwah fillah, pemirsa cahaya hati yang insyaallah semua hati kita diberi nur cahaya oleh Allah jalla jalal. Tanda-tandanya ada. Hakikatnya yang tahu hanya Allah. Tandanya ada. Allah beri kepada kita kesenangan berjamaah di masjid. Bahkan kita tidak mau keluar kecuali sampai matahari terbit. Kita disenangkan dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda nur hidayah. Kali ini kita kaji bersama Ustaz Hari Rijal. Beliau adik kelas Arifin di Pondok Pesantren Darun Najah. Tapi kini menjadi guru Arifin. Walaupun adik, jadi guru Arifin. Dan qari kita, hafidz juga, imam juga, muazin juga, Ustaz Jainil Haq. Kita akan membahas apa ya Ustaz? Ibadah setiap saat. Ibadah setiap saat. Oh. Bagaimana menjadikan setiap saat ibadah? Atau memang setiap saat akan bernilai ibadah? And then how? Bagaimana meraihnya? Kita kaji. Hari ini ingin tahu itu. Sebelumnya kita dengar dulu Taujih Rabbani Surah Al-A'raf ayat 96. Silakan buka ikhwah dengan menyimak Allah turunkan rahmat untuk kita semua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا kepada Allah, niscaya kami akan bukakan pintu-pintu berkah kepada mereka dari langit dan dari bumi. Akan tetapi penduduk negeri-negeri itu mendustakan agama kami, maka kami timpakan azab kepada mereka karena dosa-dosa mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahu Akbar wa ilaihil hamd. Nasihati kami Ustaz Hari Rijal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat ini sangat masyhur di antara kita. Bahkan kita hafal. Artinya ketika kita mendengarkan ayat ini, kita benar-benar rindu akan keberkahan Allah. Namun ternyata pada saat ini negara kita tercinta yang notabene adalah muslimnya terbanyak di dunia, kenapa keberkahan tidak kunjung datang? Apakah ayat ini salah? Tidak. Dan syarat mutlak agar benar-benar keberkahan itu turun kepada suatu negara, lingkungan, bahkan diri kita, maka kita yang sudah berikrar Allah sebagai Tuhannya, Muhammad Rasulnya, maka harus memposisikan diri kita agar perbuatan kita, apa yang Allah inginkan, setiap saat berbentuk ibadah. Tanpa adanya ibadah, Allah tidak akan redha. Allah akan redha kalau perilaku dan perbuatan kita mencerminkan ibadah. Maka agar kita, perbuatan kita setiap saat selalu mencerminkan ibadah, dan Allah redha dengan apa yang kita lakukan. Maka ada abang rumusan sederhananya, yaitu SMS plus R. Apa itu? Yang pertama yaitu setia. Diri kita setia dengan janji kita. Janji yang mana? Setiap orang yang mengaku dirinya hambanya Allah dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, maka dia harus berjanji terlebih dahulu yang kita kenal dengan kalimat syahadat. Ini adalah ikrar janji kita dengan Allah. Ketika kita sudah bersyahadat, berjanji dengan Allah, mustahil kita bisa berkhianat dengan Allah, karena Allah Maha Melihat. Namun dalam prakteknya, banyak orang yang sudah bersyahadat namun dia tidak setia dengan syahadatnya sehingga maksiat perbuatannya. Orang yang sudah bersyahadat mustahil dia berbuat maksiat. Kenapa? Yakin Allah melihat dan perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan oleh diri kita. Syahadat yang menghujam dalam diri kita ini adalah benteng agar kita tidak bermaksiat. Kalau ada orang yang sudah bersyahadat kemudian dia bermaksiat, maka dia merusak syahadatnya, dia berkhianat dengan Allah dan Rasulnya, dia berkhianat dengan agamanya, bahkan dia berkhianat dengan diri kita sendiri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah janji kita dengan Allah. Kalau orang yang menjabat di negara ini beragama Islam, kemudian dia bersyahadat dan setia dengan syahadatnya, mustahil ada dana hambalang lari ke dalam. Kalau orang yang bekerja di kantor pajak, dia beragama Islam, bersyahadat dan syahadatnya melekat di dalam dirinya, mustahil oknum pajak, pegawai pajak membajak pajak. Begitu juga di lingkungan kita sering terjadi. Berbusana ala ustaz, pengurus masjid dan musola, kalau syahadat melekat di dalam dirinya, mustahil uang jakat masuk dalam jaket pribadinya. Na'udzubillahi min. Pendek kata, orang yang setia dengan syahadatnya mustahil bermaksiat. Kenapa? Allah tahu. Dan akan timbul pertanyaan di dalam diri kita ketika mau berbuat. Andaikan saya melakukan ini, apakah Allah redo atau tidak dengan perbuatan kita? Dan orang yang setia dengan syahadatnya, dia senang mengajak orang lain untuk menghidupkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Konsekuensi dari syahadat itu kita siap menghidupkan sunnah Rasul. Konsekuensi dari syahadat itu kita gemar untuk tahajud. Konsekuensi dari syahadat itu kita suka untuk berzakat dan berinfak. Setia dengan syahadat ini adalah mutlak agar aktivitas kita dinilai oleh Allah sebagai bentuk ibadah. Yang kedua, SM, melestarikan hukum Allah. Al-muhafadatu alal hudud. Mana hukum Allah? Al-Quran. Bacaan yang terbaik di dunia ini adalah Al-Quran yang mutlak kebenarannya dijamin oleh Allah. Namun berapa banyak orang yang mengaku dirinya Islam, Allah Tuhannya, Al-Quran dikalahkan dengan bacaan-bacaan yang lainnya. Ini realita yang terjadi di kantor-kantor, Pak. Jamaah sekalian, sehari surat kabar tidak datang itu lopel koran, besoknya dimarahin, iya kan? Karena dia merasa ketinggalan berita, hari ini kagak baca surat. Tapi sehari berapa banyak orang yang mengaku dirinya Islam, sehari tidak membaca Al-Quran, biasa. Seminggu, biasa. Setahun, biasa. Ramadan doang, habis Ramadan Al-Qurannya disimpan di dalam laci. Lacinya ada di lemari, lemarinya dikunci. Lemarinya ada di damer, kamarnya dikunci. Habis itu kunci kamarnya hilang. Kagak dibaca-baca lagi. Maka, al-muhafadatu 'alal hudud, karena sumber dari segala hukum adalah Al-Qur'an, sumber dari ilmu pengetahuan adalah Al-Qur'an, mestinya orang yang mau dinilai oleh Allah aktivitasnya, dinilai ibadah, yuk Al-Qur'an ini kita realisasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Sekarang zaman modern, media-media sosial, Facebook dan sejenisnya, berapa banyak orang yang setiap hari rajin membaca status teman. Ketahuilah bahwa status Tuhan lebih indah daripada status teman. Mana status Tuhan? Al-Quranul. Maka agar aktivitas kita dinilai oleh Allah sebagai bentuk ibadah, realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak ada hari selain membaca Al-Quran. Baca, tadabur, kaji. Jadikan Al-Quran imam dalam hidup dan kehidupan kita. Hadirin jamaah, cahaya hati yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Melestarikan Al-Quran dan berbahagia jamaah sekalian, orang yang terbiasa membaca Al-Quran setiap hari, karena Rasul memberikan kabar gembira untuk diri kita lewat sabda mulia beliau, Iqra'ul Quran fa inna ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itulah yang mampu memberikan syafaat kepada pembacanya. Allahu Akbar. Yang terakhir Ustaz. Dan yang terakhir adalah SMS. S-nya ini adalah sabar. As-sabru alal mafqud. Sabar dengan ketentuan Allah. Karena hakikatnya kita hidup di dunia itu perlu kesabaran. Dunia ini tempatnya orang yang sabar. Tanpa ada kesabaran bukan dikatakan dia beriman dalam salah satu kesempatan. Bukan tempat kita dunia, dalam segala hal butuh sabar. Tempat kita yang sebenarnya itu adalah akhirat. Ini kadang-kadang kita ngaku, gua orang Betawi. Bukan Betawi, lu numpang lahir doang di Betawi. Saya orang Jawa, bukan orang Jawa, lu numpang lahir doang di Jawa. Saya orang Sunda, lu numpang doang lahir di daerah Sunda. Hakikatnya kita sekarang yang ada di dunia ini adalah orang akhirat yang sekarang sedang berada di dunia. Nanti pada waktunya kita akan pulang ke akhirat. Allahu Akbar walillahi subhan. SMS, setia melestarikan Al-Quran dan sabar. Ikhwah fillah, itu yang disebut dengan al-mu'ahadah. Kita janji sama Allah dalam setiap sholat kita, 5 waktu. Dan tidak sah sholat tanpa membaca syahadat. Dan itu rukun sholat. Kemuliaan, kehinaan kita, bagaimana kita bersikap kepada janji. Kita jaga janji, kita mulia. Kita tidak jaga janji, kita akan hina. Demikian pula sikap kita kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah yarfa'u bihadal kitab aqwaman wa yada'u bihil akhirin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat satu kaum dan menghinakan satu kaum bagaimana sikap mereka kepada Al-Quran. Ia jadikan Al-Quran sebagai imam dari prosesi belajar, membaca, memahami, naik lagi, menghayati, naik lagi, mengamalkan, naik lagi, mendakwahkan. Maka dia jadi orang yang terbaik. Mau tahu orang yang terbaik? Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Yang belajar kemudian mengajarkan. Karena itu ikhwah fillah, kita sekarang belajar, kemudian kita mengajarkan lagi. Kunu rabbaniina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Generasi yang dicintai oleh Allah, generasi rabbani dalam bimbingan Allah, dalam penjagaan Allah, dalam hidayah Allah, adalah generasi yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, dan ia terus belajar Al-Quran dan Sunnah. Bahagianya hidup dalam belajar dan mengajar Al-Quran dan Sunnah. Terima kasih ikhwah bila saya yang terbatas waktu. Ustaz Khalil, nasihat antum luar biasa buat Arifin dan semua kita. Terima kasih infak, jangan lupa amal jariah terus salurkan untuk pondok pesantren Az-Zikr, amanahkan pada Arifin. Makanya namanya Arifin Wakaf. Arifin yang jaga, Arifin bertanggung jawab di hadapan Allah untuk menjaga amanah ini untuk pembangunan pesantren Az-Zikr, regenerasi Rabbani, generasi Quran dan Sunnah. Hubungi Bang Awaluddin 0856 90010, gampang mengingatnya 0856 90010. Dan kaji kita, zikir kita di Masjid Az-Zikr Sentul Bogor ini insyaallah tanggal 6 Jumadil Akhir, ay 6 April. Mengingat jamaah yang amat sangat banyak, usahakan datang lebih awal. Kita mulai sholat malam jam 2, 11 rakaat dengan imam yang indah sekali, satu juz Quran. Kemudian subuh kajian Isra', rehat sebentar jam 7 tauji Rabbani. Jam 8 kurang biasanya ada yang masuk Islam. Sekarang mu'alaf kita sudah 585 mu'alaf. Kemarin yang masuk Islam dari Swedia dan Italia. Ke masjid aja tuh bang malamnya. Sebelumnya itu seminggu, ya Allah enak ya, senang ya, kangen nih orang bule masuk Islam. Dijawab oleh Allah, akhirnya 2 bule yang masuk Islam. Mudah-mudahan besok banyak lagi yang masuk Islam. Itu dakwah ikhwah fillah, semua menjadi wasilah hidayah Allah. Maafkan banyak bicara, pasti banyak salah. Kafaratul majlis, subhanakallah bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya salam, ya salam.